Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aku bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah jalla jalaluh. Semua adalah karunia Allah. Semua langit bumi dengan segala isinya adalah milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. La mulqiyata. We have but nothing. Kayaknya kita punya, sebenarnya enggak punya apa-apa. Allahu Akbar. Ayo kita kenal di antara sifat-sifat Allah. Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Allah titipkan kekuasaan kepada makhluknya sehingga makhluk itu berkuasa. Dari menguasai dirinya, kepala rumah tangga, sampai kepala negara. Dan itu amanah dari Maha Kuasa Al-Qadir. Allah Al-Murid, Maha Berkehendak. Allah titipkan kehendak kepada makhluknya. Ragam, macam kehendak kemauan makhluknya. Jangan lupa, kehendak kemauan tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena amanah Al-Murid, Maha Berkehendak. Allah Al-Hayyu, Maha Hidup. Allah titipkan kehidupan kepada makhluknya. Dan dalam hidup ini ada batas perjalanan yang disebut dengan maut, mati. Dan itu amanah dari Maha Hidup. Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah titipkan ilmu kepada makhluknya. Ragam tingkat pengetahuan antar kita. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Ada tawasabil haq, ada tawasabil sabar, ada tawasabil marhamah. Saling menasehati dalam tauhid dan kebenaran. Saling menasehati dalam kesabaran. Saling menasehati dalam kasih sayang. Allah al-basir, Maha Melihat. Itu amanah. Ini melihat amanah. Alam najal ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Amanah. Ada yang sanggup melihat dengan mata kepala, ada yang sanggup melihat dengan mata hati. Fa inna la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang disebut buta bukanlah buta mata kepala, tapi buta mata hati. Banyak mereka yang mata kepalanya terbuka, terbelalak, tapi justru membutakan mata hatinya. Apa yang dia lihat membuat dia tergoda. Apa yang dia lihat membuat dia berzina. Apa yang dia lihat membuat dia angkuh sombong. Sudah cukup membutakan mata hatinya. Lebih baik buta mata tapi terbuka mata hati. Lihat banyak yang tunanetra, hafal Quran, menikmati hidup dalam kesulitan, tapi tetap bersyukur dengan nikmat ibadah kepada Allah. Tentu jauh lebih baik terbukanya mata mendorong terbuka mata hati kita. Apa yang kita lihat, ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah, makin cinta, makin takut kepada Allah jalla jalaluh. Mata membawa berkah. Kemudian Allah As-Sami, Maha Mendengar. Allah titipkan kemampuan mendengar kepada hamba-Nya. Bersyukurlah saat ini kita mendengar kalam Allah, mendengar ayat Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dakwah melalui media televisi ini. Inilah sebaik-baik pendengaran. Kemudian Al-Mutakallim. Allah Maha Berkata-kata. Allah titipkan kepada makhluknya kemampuan, bahkan kepintaran berkata-kata. Maka ada orang yang jago pidato, berretorika. Walaupun tidak hanya itu yang dikehendaki oleh Allah. Allahu Akbar walillahil haq. Maka semuanya amanah Allah. Kekuasaan, kehendak, pengetahuan, kehidupan, penglihatan, pendengaran, kemampuan kalam, mutlak milik Allah jalla jalaluh. Allah pemilik kita. Kita enggak punya apa-apa. Kayaknya saja berkuasa, sebenarnya enggak berkuasa. Kayaknya kaya, sebenarnya kayaknya saja. Kayaknya melihat, kayaknya mendengar, kayaknya hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jangankan di luar diri, jasad, ruh pun kita gak bisa menahannya. Kalau sudah Allah memintanya. Rendahkanlah hati kepada saudara-saudara kita. Karena semua amanah miliknya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.